went anyway. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حديث لم يكن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم الحمد والسلام حديث لم يكن من الله يغفر لنا كان تعليم dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya adalah berkumpul satu kaum mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali akan diberikan Allah sakinah dan juga rahmat dan para malaikat pengiring mereka dan hari nama-nama mereka dibakarkan ya Allah dalam majlisnya para malaikat bahkan di akhir majlis akan datang kepada malaikat yang mengatakan bangunlah dan dosa-dosa kalian akan digantikan dengan kebaikan. Para ikram, nahnu muhtajin ila Allah jalla wa ala. Saudara-saudara kita semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara ila Allah jalla wa ala. Jami'a adalah orang yang berhajat kepada Allah. Dia menciptakan segala sesuatu tanpa ada syarikat, tanpa ada yang menemani dia. Maka menciptakan segala sesuatu tidak ada yang menyayangi dia, tidak ada yang menemani dia. Tidak ada orang yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada menteri yang menemani Allah. ليس له مشير جل وعلا. إذا عدا فنفسي عشان حسد يا الله. إذا يريد شيء يقول كن فيكون. فلا يمنين قد السواسو ما قد يعتقد أن جادي ما قد يجبنا. الكاف لا تكتب النور. فأكان كاف يجب الجابتان كده من دولي النور. ما شاء الله كان. أفا يا الله سمو لاسي بيان الجادي. ما يشاء الله يكون. أفا يا كتل الله سمو لاسي بيان الجادي. ما سيشاء الله سيكون. أفا يا كتل الله سمو لاسي بيان الجادي. كل الكون الله وحده لا شريك له. يا يوم تستكن عالم السماء تدري أن كل هذا يوم بعثه. عند الهداة ليس كمثله شيء. لأن الله سبحانه وتعالى الهداة يوم تدري أن يستطيع من يعمل شيء. خلق كل شيء بقدرته. يوم تستكن كل شيء بقدرته يستطيع. خالق ومالك لكل شيء. يا ترى خالق ولا يا ترى مالك. ليس كارث. ليس مثالك لكل شيء. خالق ومالك لكل شيء. Betul-betul Allah telah menciptakan juga tidak membiarkan ciptaannya tercium dalam kontrolnya Allah. Khalik wa qahir. Ya adalah juga khalik juga adalah qahir. Lita ajib. Allah tidak lemah. Yakhluk. Yukudrati. Dia menciptakan dengan kudratnya sendiri. Wa yurati. Yukudrati. Begitulah memelihara dengan kudratnya sendiri. Qabdil makhluk huwa khalik. Jadi sebelum makhluk, sebelum adanya makhluk, dia adalah khalik. Wa qabdil makhluk huwa malik. Bahkan sebelum adanya makhluk yang dimiliki dia sudah adalah malik. Qabdal marzuq huwa razzaq. Dan dia adalah razzaq sebelum adanya makhluk. Qabdal marzuq huwa rabb. Bahkan sebelum ada yang dicintai dialah Allah yang dicinta. Rabb la yahtaj li asbab at-tarbiyah. Ya Allah yang tidak menghajatkan sesuatu untuk mentarbiyah hamba. Razzaq la yahtaj li asbab al-khalq. Dia adalah razzaq yang mampu dengan rezeki tanpa asbab rezeki. Khalik la yahtaj li asbab al-khalq. Yang pencipta tidak berhajat sesuatu untuk menciptakan sesuatu. Khalik al-asya wa khalik al-ahwal. Dia menciptakan benda-benda yang menciptakan keadaan. Inta khalik al-shay, al-shay alladhi yanfa' khaliquhu Allah wal nafa' min sababi al-fa'al wa al-illah. Dan dia menciptakan sesuatu yang bermanfaat bukan kemanfaatan tersebut dari benda tersebut, tapi dia ciptakan itu benda dan kemanfaatan dari dia sendiri, bukan dari benda. Khalaq as-sabil naf' wa idza yasha' yudur bi as-sabil naf'. Dan Allah menciptakan sesuatu yang bermanfaat, tapi Allah mampu untuk menjadikan benda yang bermanfaat dan mudarat. La ya'jizul kayf fil ardh wa la yastati'. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala baik yang di langit dan yang di bumi. Ya kull shay. Dia melihat segala sesuatu. La tastarif 'alayhi min ashkal. Tidak ada beda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu di Indonesia, di نتعرف على إنسان نمشي محل ثاني ننظر آخر نظن أنه هذا الإنسان. kita orang jauh dari Indonesia bertemu dengan seseorang, kemudian bergerak lagi bertemu dengan orang lain lagi, kita kira dia adalah orang yang sama, wajahnya hampir sama. شبيه بالشكل. sama dalam bentuk. نخطي. Tidak. تختلف علينا الأشكال. Jadi hadir berbeda di antara kita berwajah seseorang dengan orang yang lain. Mungkin nisma pun. Mungkin suara yang aku, walaupun kita bukan dari suara, kita kira itu suara yang sudah saya kenal, padahal bukan. Orang lain yang tidak, jadi berbeda kalau kita mendengar suara-suara orang tersebut. Kita kira pula selera atau rasa pun berbeda. Bagi kita silakan bangun bahagian kepalanya. Mungkin kita kira kita melihat mungkin juga dalam pandangan kita berbeda atau sendiri di tempat dengan diri yang lain. Tiada. في إندونيسيا مثل ماليزيا نفس المكان نفس المحل ولكن ليس إلا ماليزيا ماليزيا غير إندونيسيا غير. ممكن antara wajah orang Malaysia atau Indonesia baik yang ngantuk atau tidak ngantuk sebenarnya itu sama padahal berbeda satu sama lain. Allah جل وعلا مثل ما يرى البيروت يرى سوريا. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah melihat dari sesuatu dari Beirut atau Bagdad, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu melihat Jibril yang besar, maka Allah juga melihat molekul yang sangat kecil, yang ngantuk dan tidak ngantuk, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat segala sesuatu dalam satu waktu. يسمع كل شيء في آن واحد. وكان معه من دينار سموه سوارة لم تدور. كل شيء مفتح لحمد جل وعلا. سموه بالتفصيل بعد الله سبحانه وتعالى. تقول يا من سبحانه. كل شيء يمدح الله جل وعلا. بس جوا سموه سوارة مموجة الله سبحانه وتعالى. هو مشهور لذلك. سموه هذه كل تبارك الله سبحانه وتعالى. إلا الإنس والجان. Kecuali semua yang tunduk pada Allah, kecuali jin dan manusia. Sebenarnya anggota tubuh kita bersaksi kepada Allah. Al-kafir, rasahmu, sya'rahmu, fukrahmu, yusufah illa, kata wa'ala. Orang kafir sendiri sebenarnya rambutnya, kepalanya, kakinya bersaksi kepada Allah. Tetapi lisan yang diberikan ikhtiar bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bersaksi atau tidak? Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Allah berfirman bagi yang siapa yang mau silakan beriman, bagi yang tidak mau silakan dia kafir. Tapi jami' al-kainat tusabbih lillah. Tapi semua makhluk yang lain selain daripada jin manusia, mereka bertakbir kepada Allah tanpa kecuali. Ya Allah, kita syekh. Dia melihat segala sesuatu. La tuwari minhu salam al-sabah. Tidak ada, jadi satu langit tidak bisa menutupi pandangan Allah dari langit yang lain. Wala ardhul ardha. Begitulah satu bumi tidak bisa membidikinya dari pandangan Allah pada bumi yang lain. Wala bahrun ma fi ba'rin. Dan laut yang ada ini tidak bisa melindungi daripada pandangan Allah ke pemandang apa di dasar laut. Wala jabalun ma fi wa'rin. Begitu pula gunung tidak bisa melindungi pandangan Allah daripada apa yang dalam gunung tersebut. Ya Rabbi, syait kama yara fi nahar. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sama siang atau malam semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sangat bangun kepada Allah. Munazzah an kulli 'ain. Dia suci dari segala air. Munazzah an kulli naqs. Suci daripada segala kekurangan. Dia sempurna dalam zatnya. Dia sempurna dalam sifat. Dia sempurna dalam kudratnya. Dia sempurna dalam memiliki khazanan. Azim, la shabiha. Dia agung, besar, tidak ada yang menyamai Allah. Azim, la mithla. Dia besar, tidak ada yang mampu menyamai Allah. Azim, la shabiha lahu al-'azama. Dia betul-betul besar, tidak ada yang mampu untuk menyamai Allah dalam keagungannya. Kabir, la shabiha la. Ya kabir, besar, tidak ada yang menyamai Allah dalam kebesaran. La mithla. Tidak ada yang mampu untuk menyamai Allah. La mithla. Tidak ada juga selain Allah. La sawiya la. Tidak ada yang menyamai Allah. La syarika la. Tidak ada yang menyerupai Allah. La syarika la. Tidak ada yang tidak syarika kepada Allah. Dia sendiri mampu mengerjakan segala galanya. Allah jalla wa ala khalaq jami' al-kainat bil qudrah. Maka Allah menciptakan segala alam dengan kudratnya sendiri. Wa yurabbi jami' al-kainat bil qudrah. Dan telah menciptakan dia yang memelihara, memberikan kecukupan dengan kudratnya sendiri juga. Allah subhanahu wa ta'ala khalaq sab'a samawat. Allah menciptakan tujuh langit. As-sama' ad-dunya taqrib as-sama' ath-thaniyah. Langit yang pertama tertutup oleh langit yang kedua. Wassama' ad-dunya ma'a ath-thaniyah taqrib as-sama' ath-thaniyah. Dan maksudnya dibandingkan dengan langit yang kedua kecil, langit yang ketiga, maka langit yang kedua sangat kecil. Jadi seakan-akan tidak ada. Jadi semula hadir langit yang pertama, kedua, ketiga, dengan ada yang langit yang keempat, kecil betul-betul. Bahkan semua empat langit tersebut, dengan ada langit yang kedua, semua kecil. وَالْخَمْسْ سَمَوَاتِ يَبِيْهُ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ Begitulah langit yang kelima, yang terus tersembunyi dari langit yang keenam. وَالْسَمَاءِ الثَّالِثَةِ فِي السَّابِعَةِ تَحْتَ فِي حَلَقَ فِي بَلَدٍ. Dan semua langit dari sampai keenam dibandingkan langit yang ketujuh hanya seperti satu sedikit di ada di tengah panas pasir. وَالْسَمَاءِ السَّمَوَاتِ فِي الْكُرْسِي يَبِيْهُ. Bahkan semua tujuh langit tersebut amat kecil sekali dibandingkan dengan kursi. وَالْكُرْسِي وَنَفِي فِي الْعَرْشِ يَبِي. Bahkan kursi dibanding dengan alat kecil sekali. وَالْرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Dan Allah Ar-Rahman istiwa di atas arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. خَلَقَ الْآخِرَةَ. Dia yang menciptakan akhirat. وَجَعَلَ الْآخِرَةَ أَصْلَ الْحَيَاةِ. Dan Allah jadikan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. خَلَقَ الْآخِرَةَ الْبَرْزَخَ. Allah menciptakan barzah. Barzah yasna, la ta'ni al-yawm yasna. Tapi barzah juga sebentar akan berakhir. Ada alam barzah khalas sinin. Alam barzah lama sekali, ada ribuan tahun. Fi azab fi na'im. Dan di sana ada azab dan juga ada kenikmatan. Fi raha fi sa'ad. Ada istirahat, ada rehat, kenikmatan juga ada azab. Fi ahwal al-khair wa ahwal al-shar. Dan ada di sana keadaan baik dan keadaan jelek. Wa ba'da al-barzakh fi 'alam yawm al-qiyamah. Dan setelah barzah maka akan datang hari kiamat kecil yang mengantuk pada hari kiamat kedua. Allah azim. Allah Subhanahu wa ta'ala besar. 50,000 tahun. 50,000 tahun satu ayat. 5,000 sana al-ula. كل الناس محشورة، كل المخلوقات، الحور، الطيور، الملائكة، كلها محشورة. ما كان عصر هاي كما كان برد أمان سبق لك برد المتعون إلى بان الدنيا. أبصار مساحقة. وسموع على pandangannya pada kecengang atas. Memandang kepada arus. Dan juga kepada para malaikat. Dan juga kepada para malaikat. Mata tidak berkedip. 5,000 sana. Selama 50,000 tahun. Semua dalam keadaan teranjak. Tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Tidak. Semua pada kata itu terheran memandang ke atas. 5,000 tahun bila berkata. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Bahkan mata itu tidak berkedip. يوزن الذرة. Timbangan yang bisa menimbang benda yang sangat kecil zarrah. Kamu yang berbicara dan berbicara. Kamu yang berbicara zarrah itu semua yang nyara. Kamu yang beramal amal yang tidak baik walaupun sebesar zarrah saya molekul dan juga akan melihat. Yuzan al-a'mal bil zarrah. Semua jadi timbang amal-amal tersebut walaupun sebesar zarrah yang sangat kecil. Kita kulla amal. Dihisab setiap amalan. Inna kunna nastanfiqu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menuliskan apa-apa yang kalian kerjakan. As-sam' 'amal. Pendengaran juga merupakan amal. Nazar amal. Pandangan, ngantuk dan ngantuk juga adalah amal. Al-kalam amal. Pembicaraan juga adalah amal. Al-naum amal. Tidur juga amal. Al-sahid amal. Ngantuk amal, tersenyum juga amal. Al-muka amal. Nangis juga amal. Hatta al-amal amal. Bahkan cemburut juga adalah amal. Al-marad amal. Sakit juga amal. Al-raha amal. Sehat juga adalah amal. Wasta'al amal. Capek juga adalah amal. Al-julus amal. Duduk adalah amal. Wal-qiyam amal. Berdiri adalah amal. 24 sa'a kull harakat wa sakanat lail wa nahar kullaha a'mal. 24 jam dan dalam gerak ataupun diam itu adalah amal. Diam dan dalam ada amal. Ma yufidu min qawlin. Tidak ada satu ucapan yang keluar daripada mulut. Kecuali terhadap itu ucapan ada raqib dan asif yang mencatat. Tata'aqab fina malaika. Malaikat bergantian menjaga manusia. Yang di waktu fajar. Datang di waktu subuh. Fajar. Jadinya, jauh di fajar yang pun ilan asr. Kemudian, yang malaikat yang pun waktu subuh sekarang itu terus bersama manusia sampai waktu asar. Yaktubu kullal a'mal. Menulis segala amal-amal manusia. Lamma al-insan yadkhulu al-khala' yadkhulu al-khaliq. Ketika manusia masuk ke dalam WC, maka itu malaikat tadi menunggu di luar. Idza takallama fi bait al-khala' tadkhul al-malaikah. Kalau dia berbicara, maka malaikat akan masuk untuk mencatat ucapannya dalam WC tersebut. Fatatadkhulu fi dhalika al-makan tad'anuhu. Maka malaikat tadi akan melaknat dia di tempat tersebut karena berbicara waktu mengenai waktu itu kita kalau merokok nggak tahu. Maka itulah sunnah Rasulullah SAW jangan berbicara di dalam polisi tersebut. Maka setelah keluar daripada polisi kita istighfar. Karena kita ciptakan untuk polisi kita berzikir dengan mulut yang bersih. Juga kita berbicara keagungan Allah. Mendengarkan keagungan Allah. Mengagungkan Allah. Membesarkan Allah. Dan mencintai Allah. Kita tawajuh kepada Allah. Dan kita sucikan Allah dari segala sesuatu selain Allah. Dan jangan sampai ada alaqah, ta'alluq, hubungan antara sesama kecuali karena Allah. La nahtarim. Muhtaram jiddan lillah. Begitulah saya tidak menghormati seseorang kecuali karena Allah. Wa la tuhinu han jiddan lillah. Dan juga tidak menghinakan seseorang kecuali karena Allah. La nufil man nufil jiddan lillah. Dan saya tidak menghubungkan diri dengan orang lain kecuali karena Allah. Wa la nufil man qata'na illa lillah. Juga tidak memutuskan hubungan kecuali karena Allah. Kulli amal kayf yakun lillah. Dan jadi setiap amal bagaimana kita usahakan semata-mata karena Allah. Ya pun tahu kima yawm al-qiyamah. Jika tidak ada nilainya di sisi Allah. Wa illa amal izam tahti yawm al-qiyamah. Adar mencura. Kalau mengatakan Allah, nanti amal-amal yang besar seperti gunung akan bersebaran seperti debu di usaha yang lain. Jika kaya Allah, ini yang dikaya. Kalau saya diniatkan bukan untuk karena Allah. Wa a'da'da'una nafsul al-lati bayna jambayna. Dan musuh yang paling hebat adalah nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Dan itu musuh yang lebih besar daripada iblis adalah nafsu manusia. Allah firmankan bahwa syaitan itu adalah musuh kamu, maka jadikan musuh musuh kamu. Tapi musuh yang paling musuh adalah nafsu yang ada dalam diri kita, bahkan dia yang perlu kita tidur. Jangan silakan bangunlah masalah ini. Saja sawal juga bayangan terjemahnya masalah. Najal syifan syifan. Kelat maklumat ini. Jadi yang menjadikan syaitan syaitan bukan karena dia tidak memiliki ilmu. Najal syifan syifan. Kelat maklumat ini. Bukan yang menjadikan syaitan syaitan bukan karena dia tidak ada ma'rifah kepada Allah. Kan ismuhu Azazil. Bahkan dulu namanya Azazil artinya Abdul Rahman. Tidak ada tempat yang jaraknya 4 jari kecuali semua sudah pernah disujudi oleh iblis. Bahkan diberikan gelar di langit pengusul malaikat, burung merahnya malaikat. Bahkan dia duduk di mimbar, bayang di hadapan Jibril, Mikail, Malaikat Maut, semua mereka, Masya Allah. Tetapi ternyata dia abrasa. Dia telah keluar daripada nama Allah SWT. Kenapa? Karena dia menghambakan diri kepada nafsunya, tidak menghambakan diri kepada Allah. Dia telah besarkan dirinya, nafsunya, bukan membesarkan Allah. Dia menilai kebesaran dirinya, tidak melihat keagung, tidak menilai keagungan Allah. Maka dia keluar daripada rahmat Allah. Bukan berarti dia bodoh, dia tahu ada ilmu iblis antara lain. Tapi dia menilai bagaimana kehebatan dirinya, bukan menilai kehebatan Allah. Sehingga iblis telah menjadikan simbol bagi orang yang tawajuh kepada selain Allah. Dan nanti iblis akan bayar juga di hari kiamat. Maka nariya alaikum minsulqan. Illa anda awtukum masyadaksumim. Di depan para manusia mentahari dia, itu katakan, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya hanya mengajak kalian, dan kalian itu ajakan saya. Fala taluhuni waluhu anfusakum. Maka jangan kalian hinakan aku, tapi hinakan diri kalian sendiri. Ma ala musrifikum wa ma antum bimusrifin. Maka sekarang saya tidak mampu untuk melawan kamu. Dan kamu tidak mampu untuk menolong saya daripada azab hari ini. Maka ada dua jalan. Jalan Ar-Rahman, jalan Ar-Syaitan. Alladhi salak tariq Ar-Rahman yawm al-qiyamah ba'd 50,000 sanah yadkhulu ila al-jinan yadkhulu ila al-jinan. Maka yang menempuh tariq Ar-Rahman, dia akan setelah 50,000 tahun tersebut, dia akan menuju ke surganya Allah. Ja'al maqsudahum fi dunya ardat ar-Rahman. Dia menjadikan tujuan hidupnya untuk mencari ridha Allah. Al-qurb min ar-Rahman jalla wa ala. Dekat dengan Allah Ar-Rahman. Al-ta'aruf 'ala ar-Rahman jalla wa ala. Dan ta'aruf kepada Ar-Rahman. Al-ittisal bi ar-Rahman jalla wa ala. Ada hubungan dengan Allah yang menyayang. Ta'at ar-Rahman jalla wa ala. Maka ta'at kepada Allah yang menyayang. Allah ja'al huquq lahu wa huquq li 'ibadihi. Dan dia Allah memberikan perintah yang ada menggunakan hak-hak pada Allah dan kepada hamba. الذي جعل مقصوده في الدنيا كيف يؤدي حقوق الله وحقوق العباد يوم القيامة يكون في جوار الرحمن. Maka orang yang hidupnya diisi dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada bersama Allah akan jadikan surga tempat tinggalnya. فالآن يأخذ حق نفسه كامل في الجنة. Maka nanti dia akan sempurnakan kemauan nafsunya di surga tersebut. ادخل الجنة. Silakan masuk surga. كذلك ما كنتم تعملون. Sebagai ganjaran dan balasan dari apa yang kamu kerjakan di dunia. Walakum fiha la tashtahi anfusukum walakum fiha la tashtahun. Maka sekarang menjadi surga tersebut, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian mintakan diberikan oleh Allah. Al-Azizan tumturidu, Allah yata'al. Apa yang kamu inginkan, Allah akan berikan. Kamal syahawat. Maka syahawat yang sempurna akan diberikan di sana. Kamal na'im di jinali. Nikmat yang sempurna di surga Allah. Kamal raha di jinali. Rehat yang sempurna akan diberikan. Wasabiqun al-sabiqun. Ula'idha al-muqarrabun. Fi jannatin na'im. Maka saja pula yang berlomba-lomba di awal mereka berada di kebun-kebun surga. Huna tasqa mutabaqa muqabala. Di dunia ini dia berlomba-lomba, balapan, bukan ngantuk. Huna tasqa. Dan biasa berlomba-lomba, silakan aman. Dia berlomba-lomba dalam mengejar amal, bukan dalam mengejar harta. Dalam mengejar akhlak, dalam iman. Dalam ketakwaan, dalam kejujuran. Dalam ta'aluh kepada Allah SWT. Dalam menegakkan diri kepada Allah. Berlomba dalam mengagungkan Allah. Berlomba dalam dakwah. Berlomba dalam menghasilkan harta. Di sini tempat untuk kita berlomba di dunia. Dan di sana nanti akan kita dapatkan hadiah daripada Allah SWT. Di sini baik bagi kita apa yang ada di sana tersebut. يعمل أحدكم بأعمال أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شراك فيأتي عليه القدر فيعمل بأعمال النار فيكون منها دار الله وجاكم. Dan berhati-hati kita. Nanti sabdakan orang beramal dengan amal-amal ahli surga. Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal lagi. Tapi ternyata di akhir kehidupan dia beramal-amal ahli neraka sehingga masuk neraka. وَيَعْمَلْ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا شِرَاكٌ. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari pada ayah dan ibunya, lari pada orang yang memelihara dia, semua punya kesibukan masing-masing. Maka setelah hisab dan mizan, maka datanglah keputusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا هُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Maka orang yang diberi buku dengan tangan kanan, ia berteriak di tengah ramai, "Halumakulau kitabia, baca sekarang ini buku saya." Dia duduklah pada hari tersebut. Dan dalam kehidupan dalam kehidupan Allah, di surga yang sangat tinggi sekali, maka Allah akan silakan makan dan minum, dibalaskan atas usaha kamu di hari-hari kehidupan di dunia. Di alam selama 50,000 tahun di sana di makan. Tidak ada yang selamat di hari itu kecuali orang yang beriman dan beramal. Tidak ada yang mendapatkan kejayaan setelah berpegang pada agama. Di sana hanya dua saja, surga ataupun neraka. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada negeri yang ketiga juga. Hanya dua masmur, masmur surga atau masmur neraka. القصر بالإيمان والأعمال. لا كمودستان راح يصير عند إيمان الأعمال. لا بالحسب ولا بالنسب. بوكان كنا كردوكا أو كنا نصب يا رب. لا بالاسم ولا بالقبيلة. بوكان كنا نامة أو زكو. لا بالشكل ولا بالصورة. بوكان كنا بنتوب على أو كنا روبا. عند الله الإيمان والأعمال. لا ما دام الله هاي بجانب برا إيمان الأعمال. هذا كله أول ما تخرج الروح يدخل القبر عبدي ومعوق في القبر وتركه. Dan itu semua yang berhubungan kita pada dunia dalam waktu kematian. Maka tinggal amal dan istimewa amal lagi. Wada'uf bin qabr wa salafu. Maka katakan, wahai hambaku, mereka telah meletakkan kamu di kubur dan meninggalkan kamu sekarang. Aqrabun nas ilayna, ahabbun nas kan yad'una bil qabr. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan kita, dia juga meletakkan kita dalam kubur. Ibn Adam, abuna, abuna, ammana, khalana, sadiqana, huwa lagi ma'ala bin qabr. Yang meletakkan kita di kubur bukanlah orang-orang yang tidak kita kenal. Yang meletakkan ayah kita sendiri, anaknya, saudaranya, pamannya, orang yang paling dekat yang meletakkan dia di dalam kubur. Nahutu alina surah, wa yaitusuna. Bahkan mereka yang menutupi kita dengan pasir-pasir, dengan delta anak dan sebagainya, mereka pergi. Ibn Khalwa. Jadi masih sendiri dia pergi ke rumah sendiri. Tempat sendiri. Dan rumahnya pernah kegelapan. Rumahnya ulat-ulat. Kalau mereka tersebut, keluarga dari sini tinggal bersama kita, kita akan mereka manfaat juga. Ahlana, amwalana, asqalana, lau tadkul ma'ana al-qabr, la tanfa'na. Bahkan walaupun keluarga kita, harta kita semua berada di kubur, juga tidak akan bisa manfaat apa-apa. Wa lam yadkhalaka illa ana wa ana al-hayy alladhi la amut, jalla wa ala. Tidak ada yang ada sekarang itu sudah aku dan engkau yang hambaku. Aku adalah zat yang tidak pernah mati dan tidak pernah hilang. Ya si munkar wa nakir fil qabr, la yas'alu man ant. Dan mereka mengungkap orang yang akan datang. Dia tidak bertanya siapa kamu. Manis muka. Siapa nama kamu. Manis syahadatuka. Bagaimana apa yang biasa kamu. Manis mumpaduka. Apa kedudukan kamu. Manis kabilatuka. Manis asyiratuka. Kamu dari suku apa. Dari bangsa apa. Antara'if wazir. Kamu bersedia, kamu menteri. Muhammad. Ataupun dokter, ataupun insinyur. Ataupun Quran, alim. Kamu hafiz atau alim. Anta min salim, anta min hujjah. Kamu akan pun lama tahu. Saya ingin tahu hadas suali. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amwaluka la tus'al. Jadi mereka tidak akan menanya berapa uang kamu. Man rabbuka? Apa yang ditanya malaikat? Man rabbuka? Al-qalb yata'allaq biman? jadi hakiki hubungannya dengan siapa? Di jadi umur wajib terjadi ila man? Dalam setiap keperluan-keperluan hati kembali kepada siapa di dunia? Minta dari siapa kepada siapa menengadakan tangan? Madinuka. Apa agama kamu? Man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Hadi al-asila lati tatabar. Itu pertanyaan di kubur. Wal baqi la yus'al anhu. Dan yang ditanya dari tiga tadi, roh kamu siapa, nabi kamu siapa, kamu siapa, siapa yang tidak ditanya. Allah akala li jami'in nasi ayun kiyama hadir hayat di dunia. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita di dunia untuk beramal. Jadi sejadat dan akhirat. Untuk persiapan kehidupan di akhirat. Ini dun jahannam, ini dun di dunia. Kehinaan adalah jahat dan akan jahannam, bukan di dunia. Al-Fatiha itu Fatiha Jawa Al-Dunia, Fatiha Jawa Al-Dunia. Itulah kemalangan, bukan di dunia, tapi kemalangan yang hakiki di akhirat. Al-Fakir ini kefakir dunia, Al-Fakir fakir akhirat. Kefakiran yang utama bukan kefakiran di dunia, tapi kefakiran di akhirat. Wal-Na'im ini na'im di dunia, Al-Na'im na'im al-akhirat. Bukanlah kenikmatan, bukan kenikmatan dunia, juga kenikmatan akhirat. Sa'adah ini sa'adah di dunia, sa'adah sa'adah di akhirat. Itulah sa'adah, bukanlah sa'adah di dunia, sa'adah di akhirat. Mengasbahlah Allah di akhirat. Padahal siapa yang bangun tidur kemudian dikit di akhirat, jemaah Allah di syamda. Maka Allah akan rapikan segala urusan dia. Wata'ala ginahu di syamda. Dan Allah akan perasaan kaya dari hatinya. Wata'ala dunia wahya rakyat. Dan dunia akan datang bertukuk lutut di hadapan dia. Mengasbahlah Allah di dunia. Tapi padahal siapa yang bangun tidur pikirnya hanya dunia saja. Syamda Allah di syamda. Allah akan berantakan urusan dia. Wata'ala makrahu bina alaihi. Dan Allah akan perasaan miskin ada di dua mata dia. Wata'ala di dunia alaihi. Dan Allah akan capai dia untuk menjadi. Bahkan Allah akan biarkan di mana dia masih. Tidak pastikannya. Dan tidaklah dikuasakan kepada anak Adam. Illa man khaf ibn Adam. Kecuali apa yang ditakuti oleh anak Adam. Walau anna ibn Adam lam yakhaf illa Allah. Kalau sebenarnya anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah. Lam yusallat alaihi ghayruh. Maka Allah tidak akan kuasakan orang lain untuk menguasai dia. Wa ma mumkin ibn Adam. Dan tidaklah diserahkan anak Adam. Inna li man rabbat ibn Adam. Kecuali kepada orang yang dia harap. Walau anna ibn Adam lam yarzuk illa Allah. Kalau sebenarnya anak Adam tidak berharap kecuali kepada Allah. Lam yusallat alaihi ghayruh. Maka Allah tidak akan serahkan dia kepada orang lain. Dan ja'ala al-humuma hamman wahida. Orang siapa menjadikan pikir-pikir dia kepada satu pikiran. Hamman akhirah. Yaitu kerisauan akhirat. Kafahu Allah rabbat dunia. Allah akan lakukan segala keperluan dunia dia. Aki kafarat li ibadah. Hambaku kosongkan waktu untuk beribadah kepada. Aku akan isi dana kamu dengan perasaan kaya dan aku akan tutupi kefakiran kamu. Wa illa taf'al. Kalau tidak kamu kerjakan, mana fi yadayka shughlan wa la. Aku akan isi tangan kamu dengan berbagai macam proyek dan aku tidak akan tutupi kemiskinan. Aki tamdili arba'a raka'at fi awwal an-nahar, akfika akhiruh. Hambaku sujud di hadapan aku 4 rakaat di awal siang itu salat duha, nanti akan aku tutupi kamu sampai akhirnya. Kurni sa'a di awal nahar, sa'a akhirah, akhirah, akhirah, akhirah. Hambaku, berzikirlah kepadaku sesaat di waktu pagi dan di waktu petang, aku akan tercukupi kesulitan kamu di antara keduanya. Mengsalat subha sahwa di jindah Allah. Orang siapa yang salat subuh, dia berada di bawah jaminan Allah. Tanzur ya Adam, la yasluman laka Allah min jindah ini. Maka perhatikan wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntut kamu karena kamu telah merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka yasin di awal nahar, qudiyat hawaijuhu. Orang siapa membaca surah Yasin di awal siang, Allah akan cukupi keperluan dia. Menjadikan istighfar, ta'ala Allah lahu kulli dhikrin makhraja. Orang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan berikan way out dalam segala kesusahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegundah gulanaan dia. Bahkan akan diberikan rezeki Allah, akan diberi rezeki Allah dari yang tidak disangka-sangka. Bahwa segala keperluan-keperluan kita melalui sekolah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya tersebut dan diberikan keberkahan dalam rezekinya. Tidak boleh dia berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat menyambung dari cerita terakhir. Kejujuran menyelamatkan, sedangkan dusta akan menghancurkan. Bahkan kebaktian kebaikan membawa kepada kebaikan. والخير يهدي الى الجنة. Dan al-khair akan membawa orang ke surga. والفجور يهدي الى الشر. Sedangkan kebejatan akan membawa kepada kejahatan. dan kejahatan akan membawa orang ke dalam api neraka. Tafadil amal min al-ardh ila as-sama. Amal-amal naik dari bumi ke langit. Fatanzil al-ahwal min as-sama ala al-ardh. Dan juga akan turun nanti keadaan badannya sesuai dengan amalan manusia dari bumi. Fatanzil ar-rahman bisabab al-a'mal as-salihah. Rahmat-rahmat akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan amal-amal saleh yang dikerjakan oleh manusia. Ta'ala mariman aw dara akhadhahu fi dara. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya semata-mata karena Allah. Nada munadi dari sana, amtik wa tara min. Maka seorang malaikat akan memanggil dari langit, kamu semoga kamu menjadi orang yang baik dan baik perbuatan. Dan kamu menempati sebuah rumah di surga. Inna rahma ala kulli shay. Rahmat akan turun atas segala sesuatu. Kulla shay bi sahab hadha al-amal. Maka dengan turunnya rahmat kepada segala sesuatu, dia mohon istighfar kepada orang yang berbuat baik. Amal-amal yang jelek pun akan naik ke langit. Satu orang meninggalkan satu keperluan, dia tidak sholat. Baik sholat subuh ataupun sholat zuhur. Maka turunlah atas dia tersebut. Maka juga bukan dia 40 buah rumah. Kalau sekiranya menampakkan dirinya dalam kemaksiatan. Bahkan riba pun merebak di mana-mana. Begitu pula riba, sogok-menyogok berubah. Dan perzinahan pun telah merebak. Dan arak pun diminum di mana-mana. Orang pun telah ambil organ tunggal, juga musik dan sebagainya. Maka ketika penyanyi-penyanyi ataupun suara-suara musik naik ke langit atau perbuatan maksiat naik ke langit. Maka urusan keadaan yang jelek juga diberikan. Dan azab yang pertama silakan bangun dulu Pak. Azab yang pertama adalah Allah akan silakan bangun dulu Pak. Ini gak tahu itu terjemahnya keluar apa bapak bapak dulu. Silakan angkat kepala ini. Silakan bangun-bangun dulu supaya tahu itu. Saya akan buat terjemah kalau ada yang ambil. Jadi hanya subhanahu wa ta'ala azab yang pertama akan Allah pecahkan satu hati satu sama lain. Jadi Allah akan tidak satukan hati satu sama lain. Dan dianggap karena tercinta oleh Allah. Maka ada azab walaupun mereka tolak dan tak tetap, tapi hati mereka berpecah belah. Saling ada hasad dengki satu sama lain. Membenci satu sama lain dalam hati. Bahkan mereka menghina satu sama lain. Menghina satu sama lain. Itu semua karena adanya laknat yang turun dari langit karena perbuatan mereka. Karena amal-amal yang rusak dari hamba. Maka kesusahan semakin banyak. Bahkan mahkamah-mahkamah persidangan semakin banyak. Akhirnya memerlukan pula penjara-penjara yang banyak. Begitu memerlukan polisi-polisi yang banyak. Sehingga keamanan pun berakhir. Datang rasa takut. Maka datang nanti penguasa-penguasa yang zalim. Maka nanti para penguasa setiap orang yang mendapatkan kekuasaan dia akan menyita rakyatnya. Dia akan mengambil hak dia dengan sepenuhnya daripada rakyat. Tapi tidak mau menunaikan kewajiban kepada rakyat. Mereka tidak akan menunaikan kewajiban kepada rakyat. Bahkan menzalimi rakyat. Ini semua adalah azab daripada Allah. Karena rusaknya amal-amal yang naik ke langit. Bukan karena sedikitnya harta. Bukan karena perdagangan yang tidak maju. Bukan karena banyaknya pengangguran-pengangguran dengan pekerjaan di kantor-kantor. Bukan karena sedikitnya bangunan-bangunan atau mobil-mobil. Bukan karena sedikitnya pakaian atau makanan. Tapi karena sedikitnya agama yang berada di dunia. Tak ada daripada Allah. Maka orang pun hanya capek di dunia. Dan pasien-pasien kami akan timpakan azab yang kecil kepada mereka. Bukan azab yang belum lagi terjadi. Agar mereka kembali kepada aku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan musuh-musuh kepada mereka. Yahud, Nasara, Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, orang-orang musyrikin, mulhidin, komunis. Allah yusaddithum 'ala al-muslimin. Allah Subhanahu wa taala kuasakan mereka atas orang-orang Islam. Ya ayyuhal kafara, uqtul al-fajara. Wahai orang-orang kafir, bunuh mereka-mereka yang zalim ini. Bil-qatl muslimin arkhas jannah. Maka darah yang paling murah adalah darahnya orang Islam hari ini. Qatl muslimin arkhas 'irq. Dan yang paling murah adalah kemuliaan orang Islam jadi dihinakan di mana-mana. Sebab fasad amalana. Itu semua karena rusaknya amal-amal kita. Sebab sedikit dinana wa islamana. Atau karena sedikitnya agama Islam yang diamalkan. Sebab kedek wal ghibah wal namimah. Karena adanya dusta. Begitulah karena adanya kita saling berdoa. Sebab al-fusq wal fujur wal adzab. Karena adanya kefasikan, kefajiran dan juga kemaksiatan. Sebab tersinah terjadi sallallahu alaihi wasallam wa amal nabi. Karena umat telah meninggalkan sunnah Nabi dan meninggalkan amal-amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah anak dari langit. Begitulah keadaan yang rusak kalau timpakan dari langit ke bumi. Yang mampu mengerjakan segala sesuatu di alam adalah Allah. Allah. Yang memberikan keputusan juga Allah. Allah. Yang mampu mengendalikan segala yang Allah. Yang memberikan manfaat dan mudarat Allah wahdahu. Yang memberi dan dia juga yang tidak memberi. Yang menaikkan dan yang menurunkan juga dari Allah. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadikal khair, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allah yaf'al. Katakan, wahai Allah, engkau yang memiliki segala kerajaan. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan kekuasaan daripada orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan pula ada segala kebaikan dan kau memberikan rezeki kepada orang yang kehendaki, kepada orang yang kau kehendaki juga. Falazim fi kulli alam idza nurid ar-rahmah tanzil, idza nurid al-hidayah tanzil, idza nurid salah hawal dunya wal akhirah, fala budda fi kulli alam taqum da'wah ila Allah. Maka kalau kita menginginkan turunnya rahmat Allah, turunnya segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita hidupkan dakwah di seluruh permukaan dunia. Fad'wah ila Allah kana al-anbiya ya'tu. Dan untuk dakwah inilah Allah kirimkan para anbiya yang datang ke permukaan. Amal anbiya dakwah ila Allah. Jadi amalnya para anbiya mereka dakwah pergi jumpa manusia. Tadawwal 'ala al-fataq wa al-fajr. Mereka berjawablah kepada mereka-mereka orang, kepada mereka para preman-preman orang jahat. Wastaqarra al-mujrimin wal musyrikin. Bahkan mereka jauhlahi orang-orang kafir, orang musyrikin. Kan Nabi yatatabba' an-nar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjumpai manusia. Yanfi ila an-nar. Datang menjumpai manusia. Ya'rifuhu 'ala an-nar. Bahkan dia hadirkan dia di tengah-tengah malaikat ramai. Wa yad'uhu min Allah. Dan mengajak mereka kepada Allah. Tukabbar Allah 'indahum. Bahwa Allah Nabi telah besarkan Allah di hadapan para manusia. Yudzakkiruhum bi ni'matillah. Dan mengingatkan manusia akan nikmat nikmat Allah. Yudzakkiruhum bi qudratillah. Mengingatkan manusia akan kedudukan Allah, akan sifat-sifat Allah. Syukrul anbiya yatajawwal 'ala an-nas. Kerja para anbiya adalah berjauhlah di tengah-tengah manusia. Yu'allimun nas asbab salah dunia wal akhirah. Mengajarkan kepada manusia asbab kebaikan dunia dan akhirat. Al-a'mal. Yaitu dengan amal-amal. Sifat. Sifat-sifat. Laisan nas. Bukan untuk memperoleh dunia dengan harta, bukan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Baik yang punya duit, yang tidak punya duit, semua akan mendapatkan kejayaan dengan amal. والذي عنده المال او ما عنده المال يخيب ويخسر بفساد الاعمال وفساد الاقدار. Yang punya harta, tidak punya harta, mereka semua akan gagal dalam kehidupannya kalau tidak memiliki amal. عمل الدعوة إلى الله. Jadi amal yang utama amal dakwah kepada mengajak manusia kepada Allah. Amal al-anbiya. Itu amal yang anbiya. Tuhin makhluk, bila makhluk ila khalq. Yaitu mengarahkan perhatian daripada makhluk kepada khalq. Minal dunia al-zaniya ila al-akhirat. Daripada dunia kepada akhirat. Minal mal wa nasqal wa nasbah ila al-iman wa al-a'mal. Dan yang ketiga, dari perhatian kepada kebendaan-kebendaan kepada amal-amal. Dan para ambil setelah bergerak di siang hari, mereka menghadap kepada Allah sembahyang salat tahajud. Mereka sabar menghadapi tantangan dan juga siksaan manusia. Para ambil di hatinya adalah rasa kasih atas cinta kepada manusia. Mencintai adanya kebaikan di tengah-tengah manusia. Dan adanya keserakahan untuk mendapatkan hidayah. Mereka mereka berdiri ada lisa bagaimana manusia selamat dari api neraka termasuk surga. Itulah fikir Nabi Muhammad SAW dan beritahu Nabi Muhammad SAW. Bahkan malam hari menangis di Abu Jahal. Ya Allah, menjadikan Abu Jahal aziz di dunia. Ada kadang, urid dan yakun Abu Jahal aziz di akhir. Ya Allah, engkau telah menjadikan Abu Jahal, dimuliakan di tengah-tengah kaumnya. Ya, dimuliakan. Jadi orang yang mulia dengan kau. Dan juga ingin ya Allah, bagaimana Abu Jahal mulia di akhirat. Ya Allah, a'id Islam dengan Abu Jahal, hatta ikut aziz. Maka ya Allah, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal. Fikir di musyrikin. Itulah, fikirlah di kepada orang musyrik juga demikian. Fikir di Allah. Jadi Nabi memikirkan bagaimana para orang itu yang berbuat maksiat. Adanya ada rasa kasihan kepada semua manusia di dunia. Wallah, a'adikum ala al-biyah, ya hasratan ala al-ibad, ma yadihim rasulin, illa kanu bihi yastahzi'un. Tetapi manusia-manusia diajak dakwah kepada anbiya tersebut, mereka bagaimana keadaannya? Setiap Nabi datang, mereka pun mengajak kepada anbiya. Qalu mu'allamun majnun. Mereka maka mengatakan ini orang yang terpelajar tapi gila. Qalu sahirun kadzdzab. Mereka mengatakan itu kan sihir pembohong. Qalu sabi. Mereka maka orang sudah lari dari agamanya. Qalu sya'ir. Mereka mengatakan ini penyair. Qalu kahin. Mereka mengatakan ini dukun. Atau asal bih sallum qawmun sabun. Ka'anna kuntu ya'nur kaum nabi yang sebelumnya, عندما ياتي نبي ويتزول عليه الساعه والمصحف على هذا العقل. Bahkan mereka memberikan wasiat satu sama lain. Nanti kalau sekarang menulis ada wasiat mereka, nanti kalau datang nabi bintangnya, akan keturunnya. Padahal para ambiya mengatakan kami tidak minta upah. Dan ajri ya illa Allah. Upah kami hanya dari Allah. Fakul nabi ja'i Umar. Minhum nabi ja'i qawmihi. Buat di kaumnya. Maka sebagai nabi ada yang dakwah untuk di tengah-tengah kaumnya. Oleh yang membuat di usulat ini. Maka di antara nabi ada yang berdakwah di tengah-tengah keluarga. Oleh yang membuat di Madinah ini. Bahkan ada yang berusaha kekuatannya. Oleh yang membuat di kariat ini. Ada yang untuk satu desa saja. Oleh yang membuat di zaman ini. Bahkan ada yang untuk zaman dia saja. Kudu nabi yang kaum dakwah ya Allah. Yang jelas semua nabi berdakwah menuju manusia. Dan mereka membuat majlis-majlis iman mengajak mengingatkan. Menjelaskan sifat-sifat Allah. Dan menjelaskan kepada mereka. Anbiya Allah. Anbiya Allah. Al-umam al-madiya. Menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat. Dan kehidupan yang akan dihidupkan. Semua pada anbiya. Alam tarafi kata'a rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak perhatikan apa yang Allah kerjakan terhadap kaum Ma'ad? Iram adatil ilmad. Itu bangsa Iram yang memiliki gedung-gedung yang hebat. Al-lazi lan yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada makhluk yang menciptakan begitu besar sebelumnya kecuali kaum Ma'ad. Wa man alladzi nadafu as-sakhra fil wad. Dan kaum Tsamud yang telah memahat gunung-gunung. Wa Fir'aun fil awtan. Dan Fir'aun yang memiliki pasang-pasang piramida atau bersama yang kuat. Al-lazi nadafu fil bilad. Dan telah semua berbuat kerusakan di permukaan dunia. Nasaru fiha. Maka mereka membuat banyak perbuatan-perbuatan yang berbuat kerusakan. Maka Allah timpakan siksa yang terus menerus kepada mereka. Sesungguhnya rohmu meneropong kalian semua. Sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Innahu huwa yudhi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia yang menciptakan dan akan mengembalikan. Wa huwa al-ghafurul wadud. Dan dia adalah ghafur, wadud. Dzul 'arsyil 'azim. Memiliki arsy yang mulia. Fa'alun lima yurid. Yang mengerjakan apa yang dia inginkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka li ashabil fil. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah telah berbuat terhadap tentara dan dalam penjara? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan makar mereka di sia-sia? Wa arsala 'alaihim khayran abada. Dan Allah jadikan burung yang berkondong-kondong. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa hu. Ya Allah, yang tidak ada yang sembah selain Dia. Alimul ghaibi wasy-syahada. Dia adalah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat-sifat Allah dibayangkan dengan dia. Al-Mu'l-Hukum. Keadaan yang sorga atau neraka. Hidayah Allah. Itu semua adalah gizi bagi ruh-ruh kita. Yahya Iman. Maka akan menghidupkan iman kita. Mendekatkan kepada Allah. Dan orang yang paling bodoh, orang yang paling bodoh, semua dengan dakwah. Dan dengan keluar dari kerajaan Allah. Dengan pengorbanan dari Allah. Maka mereka laki-laki baik itu putra atau putri mereka semua berkorban. Dan juga sunnatullah bagi umat sampai hari kiamat akan dimuliakan dengan dakwah. Kalau umat betul-betul tegar dalam dakwah kepada Allah, maka Allah akan keluarkan mereka dari rasa takut kepada amal. Dari minoritas menjadi mayoritas. Dari kefakiran kepada kekayaan. Dari kehinaan kepada kemuliaan. Dari kebodohan kepada ilmu. Dari kerugian kepada kemenangan. Tapi kalau dakwah sudah tinggalkan, maka umat akan kembali turun dari kemuliaan kepada kehinaan. Dari kelayan kepada kefakiran. Dari ilmu keimpuan menjadi kemurahan. Dari mayoritas menjadi minoritas. Banyak orang Islam hari ini tidak tahu, tidak mengucapkan darah. Yang mana mereka mati, siapa yang memikirkan mereka sehingga mati dan membawa iman. Berapa banyak manusia sudah 20-30 tahun tidak pernah mendengarkan orang mengucapkan La ilaha illallah. Siapa yang mengajak mereka kepada La ilaha illallah? Sahabat kiram kharaju a'lamun 'ala an-nas hayatihim. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka pergi menjumpai manusia untuk menyebarkan agama mereka. Para sahabat tadi bergerak dengan membawa agama bukan sekedar membawa pembicaraan agama. Para sahabat dalam berdakwah simpel saja. Jadilah kalian seperti kami. Jadilah kalian seperti kami. Jadi kehidupan kami tidak ada Islam. Tapi hanya apa yang kita katakan, kudu Islam. Katakan seperti apa yang kami katakan. Hari Islam tinggal dalam pembicaraan. Bagaimana kita akan melompat di depan Islam. Kita usaha merubah diri kita dan berubah kembali kepada Islam. Dengan dakwah. Bersama dengan pengorbanan di jalan. Inilah milah Ibrahim Al-Fatihah. Adalah kehidupan yang karunia kita pengorbanan. Yakin kepada Allah. Allah akan memberikan asbab dan Allah. Maka Allah akan tundukkan segala kepada Allah. Akan diberikan harapan. Allah yakin jawab. Akan diberikan nanti paspor-paspor dan tiket-tiket akan diberikan. Allah yakin nafkah kita. Akan diberikan nafkah juga akan dibuka kita. Allah ma'ana. Allah bersama kita. Siapa ini kita berkorban kepada Allah. Berkorban kepada Allah. Allah akan bukakan segala pintu. Akan bukakan, akan jebolkan segala pintu. Akan Allah bukakan pintu-pintu tauhid. Allah harus tidak ada yang bisa menghalangi kita. Setiap ada datang keperluan langsung kita menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Di mana kita akan sampai kita akan dapatkan tarbiyah itu dengan keluar dari Allah. Jadi ada kulit Muslim akan berkali-kali yang berjihad dan belajar hal itu. Maka setiap orang Islam harus tinggal dalam dua tanah, dalam lingkungan ini minimal 4 bulan dalam kurun 2 bulan. والذي خرج في دينه وتعلم هذه الدعوة كيف يتجمع في العالم. Dan orang yang betul-betul sudah keluar pelan-pelan, niatnya berusaha untuk keluar berangkat ke seluruh dunia. Sehingga dia mampu untuk menegakkan semua orang Islam untuk bukan dunia dalam usaha. Dan zaman sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah gunakan orang yang dia untuk buat usaha namanya. Semua berdiriak selama telah memulai ini kerja di tengah-tengah orang mewah yang dalam kebodohan waktu itu. Dan jauh dari agama mereka. Indah nafkah di mana betul. Bahkan tapi ketika dakwah ini dimulai di tengah-tengah kebodohan tersebut, sekarang telah tersebar ilmu di tengah orang mewah. Wabi sabun Allah nazar hadha din bil alam. Bahkan dengan sebab mereka Allah sebarkan secara agama di permukaan dunia. Dan banyak orang Islam yang kembali kepada Islam. Habab al-hidayah. Bahkan terbuka pintu-pintu hidayah kepada orang kafir. Dan masjid-masjid mulai ditutup kembali. Begitulah pondok-pondok utama yang mulai dibuka. Dan sunnah-sunnah pun dihidupkan. Sehingga amal-amal agama mulai tersebar di permukaan dunia. Maka karena kita belajar pergi ke mewah. Mendapatkan istifadah, kemanfaatan di dalam suara. Dan belajar ini istana dari mereka. Cuma nanti di bilad Hijaz Muqaddas. Kemudian kita pergi ke Hijaz, pergi ke Saudi Arabia. Al-Ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama. Mana nur dan hidayah wal Islam? Karena adalah sumber nur dan sumber Islam. Mesti nur dan hidayah wal Islam. Karena Madinah merupakan markas sumber nur dan hidayah. Asal Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat dan tabi'in muncul dari siun siapa? Kesan ataupun ke bekas daripada pengorbanan Nabi setelah para sahabat masih ada di Madinah. Maka kita pergi berjauhlah di sana untuk mendapatkan anwar nur daripada Nabi dan para sahabat Rasulullah. Dan kita bertobat atas dosa-dosa yang lalu di depan yang lain. Kita telah berdosa karena tidak menjadikan tujuan hidup kita yang tujuan Nabi Muhammad. Dan kita bertobat minta agar Allah ampunkan juga dosa dalam umat semua. Kita mohon ampun pada Allah untuk diri kita. Dan kita mohon maafilah kepada Allah untuk umat semua. Dan kita berbanyak istighfar. Kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 3000 kali. Rabbil firli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Maka kita juga betul-betul istighfar dengan nadama ada perasaan menyesal. Bahkan kita target dorong istri kita, keluarga kita juga untuk perbuatan yang mulia. Dan berbanyak jauhlah ziarah kepada setiap orang Islam. Kita ucapkan salam, ingatkan mereka akan ada usaha yang besar. Sehingga mereka juga yang mawas istighfar kepada Allah. Itu berpikir dari Allah. Dan nanti mereka akan banyak berpikir kepada Allah. Dan menyibukkan mereka diri mereka dalam amal. Dalam ta'lim wa ta'lim. Berpikir dan juga amal-amal yang sunnah. Dan mereka memelihara zikir sehingga mereka akan meniru Nabi Muhammad SAW dalam surah, sirah dan sirah. Mereka dalam bentuk postur ataupun dalam akhlak syar'i bahkan dalam pemikiran. Dan kita bentuk jamaah di setiap masjid untuk sekadar seluruh dunia. Allah wafatkan. Allah akan taufik kepada kita. Allah yusahidana. Semoga Allah memudahkan kita. Allah yusahidana. Semoga Allah memudahkan kita. Yang penting kita punya niat dan azam yang kuat. Jadi kalau sudah punya azam, tawakal kepada Allah. Jangan lihat kepada azab. Jangan lihat kepada keadaan. Tapi kan kita memandang kepada Allah yang menciptakan azab. Memandang kepada yang menciptakan Allah bersama kita. Allah ingin menampakkan kudratnya dalam makhluk yang paling lemah. Maka setiap kita di kita pernah menyerahkan diri kita di hadapan Allah. Nampakkan lemah-lemah kita di hadapan Allah. Dan bahkan kita betul-betul berisi di hadapan Allah. Dan kembali kepada Allah. Dan nampakkan hajat kita hanya kepada Allah. Allah akan bantu kita. Allah akan terima kita. Allah akan mudahkan kita. Akan memberikan taufik kepada kita. Allah akan terima kita. Dan Allah akan bantu kita bersama Nabi kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dunia akan Allah jadikan kita asbab kesempatan yang hidayah permukaan. Bersedia dan buat semuanya. Kata Allah kerja utama. InsyaAllah akan memotong orang yang mau. InsyaAllah yang kalian sudah mati atau sudah belum mati. Apa yang kami perpelajari? Pengiriman kota. الذي تفر منه فإنه ملاقيكم. Allah firmankan sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian dia pasti akan menjumpai kamu. Kita melihat kematian di belakang bukan kematian di depan kita. Waktu kemarin lah. اليوم الصباح يقول أنا جبنا آدم أنا يوم جديد. Dan hari ini berkata kepada kita, wahai anak Adam, saya hari yang baru. Wa'ala amalika jadid. Dan menyaksikan amal kamu. Fasalimni. Maka ambil lagi makhluk yang ada kali. Dan nanti saya akan kembali lagi sampai hari kiamat. Inna zahmana minyakun ahya awruka. Dan untuk nanti seolah kita tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal. Wa'ala amalika jadid. dan mati datang dengan mendarat. Ya dalam dunia bertakdir. Wahai orang-orang yang hidup dalam dunia. Wahai orang-orang yang hidup dan dikipu oleh hayal-hayal angan-angan. Dan mau tidak dibatalkan. Mati akan datang dengan mendarat. Walaupun untuk benar. Dan kubur adalah peti untuk menyimpan amal. Dan anda setia. Tindakan ini. Hari ini kita bisa. Sore hari kita nggak tahu apa sudah mati atau tidak. Kita tidak ini. Dan besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tak tak kalau untuk mendarat. Kalau kamu berada pagi hari yang menunggu sore hari. Wajan sih, kalau sudah berada di kalau sudah berada di sore hari yang menunggu pagi hari. Makut mustahatika di mawdi. Maka manfaatkan waktu sehat sebelum sakit. Mungkinaka di fakri. Sebelum dan gunakan kekayaan sebelum datang ke fakiran. Mungkinaka di syukri. Gunakan waktu kosong sebelum datang ke sibukan. Mungkinaka di mawdi. Gunakan waktu hidup sebelum datang ke matian. Dan kunjian sahara. Semua akan melupakan kita. Bahkan kalau sudah kita mati, mereka pun berat untuk mengingat nama kita sendiri. Sekarang kita katakan, oh saya, saudara saya, teman saya. Tapi kalau sudah mati, mereka katakan ini jenazah. Mereka bahkan lupa nama kita, bukan almarhum. Dia ini pulang bersama kita ke kubur. Harta. Keluarga. Amalullah dan amal. Al-mal dengan harta dan ahli dan keluarga. Kembalilah ke dunia. Kembalilah kamu ke dunia kamu. Wassalamualaikum. Dan lupakan orang yang mati itu. Amal yaqbal ma'ana al-qabr. Orang yang masuk bersama kita di kubur. Al-fursah. Sekarang kesempatan sekarang ini. Hadha majlis. Hadha majlis ini kita niat yang buat. Hayatana lit'awa. Bahwasanya kita bisa kehidupan saya untuk dakwah. Insyaallah. Insyaallah. Al-Fatihah. Ah, jangan menunggu sore. Sekarang juga cash 4 bulan. Setiap bulan, setiap tahun 4 bulan. Yang menduduk-duduk di sini namanya berapa?